Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-maf'ul al-mutlaq atau al-masdar. Nah, yaitu al-masdarul mansubu. Al-masdarul mansubu, al-maf'ul mutlaq, definisinya hafalkan yang di disyarah al-masdar. Nah, karena dia mesti masdar, kan gitu. I'rabnya mesti mansub. Kemudian jenisnya tiga, fungsi maknanya yaitu al-mu'akkidu li'amilihi atau al-mubayyinu li naw'ihi atau adadihi. Naam. Kita sudah mempelajari yang pertama yaitu al-mu'akkidu li'amilihi, untuk mempertegas, menguatkan, mempertegas ya amilnya. Nah, yaitu menunjukkan makna yang sama dengan makna yang ditunjukkan oleh amilnya dengan tujuan untuk mempertegasnya. Tidak ada tambahan makna lain. Ya kan? Naam. I'rab wa kallama Allahu Musa taklima qawma Zaidun qiyaman, belum ya? Baik, teman-teman. Qawma Zaidun qiyaman. Endak? Tafadhal. Mabadana al-fadla mahal min al-i'rab. Zaidun fa'il marfu' wa alamat rafi' dhammat dhahir ala akhirih. Bil fi'li wa alamat rafi' dhammat dhahir ala akhirih. Qiyaman maf'ul mutlaq. Mu'akkadu li'amilihi wa huwa qoma. Mu'akkidun li'amilihi wa huwa qoma. Mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fatl dhahir ala akhirih. Wa kallama Allahu Musa taklima, harus bergantian. Nah. Daman kallama Allahu Musa taklima. Allah. Al-wawu harfu athin. Kallama fi'lun madhi mubni al-fath ila mahalli lahu min al-i'rab. Allahu rabbil jalal, Allahu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat rafi'i ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Musa maf'ulun bihi mansubun bil mansubun wa alamat nasbihi mansubun bil fi'li wa alamat nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala al-alif man amin duhuriha at-ta'azzur. Aywa takliman maf'ulun mutlaq mu'akkidun li'amilihi wa huwa kallama mansubun bil fi'li wa alamat nasbihi al fathah al zahirah ala akhirih. Nah. Tsani, yang kedua, al mubayyinu li naw'i 'amili, yang menjelaskan jenis amilnya. Ya. Wa huwa alladhi yadullu 'ala al-hay'ati, yaitu yang menunjukkan, masdar maf'ul mutlaq yang menunjukkan hay'ah. Nah, hay'ah itu apa? Model gitu, bentuk. Nah, allati sadara 'alayha al-fi'lu, model ya, gaya gitu ya. Nah, model bentuk gaya gitu, allati sadara 'alayha al-fi'lu, yang fi'il, tindakan itu, ya, muncul, terjadi di atas gaya itu, di atas model itu, bentuk itu. Nah, nahu, contoh ya, darabtu zaidan darban syadidan. Nah, atau katakan hai'a juga bisa dimaknakan apa itu, keadaan gitu. Nah, itu semakna semua. Modelnya bentuknya keadaannya. Contoh, darabtu zaidan darban syadidan. Aku telah memukul Zaid. Nah, bagaimana model pukulannya, ya, bentuk pukulannya, keadaan, ya. Darban syadidan, pukulan yang keras. Jadi bukan pukulan biasa, bukan pukulan yang ini, tapi keras. Nah, wa jalastu fid darsi julusal muaddabi. Aku telah duduk di pelajaran, ya. Julusal muaddabi. Bagaimana model duduknya? Ya, bagaimana gaya duduknya? Nah, keadaannya saat duduk, yaitu julusal muaddabi. Nah, aku telah duduk di pelajaran, ya, dengan cara duduk orang yang beradab. Nah, yang sopan. Nah, dengan cara yang sopan. Jadi di sini menjelaskan tentang nau, ya, jenis amilnya. Nah, jadi yang pertama itu jenis pukulannya keras, yang kedua jenis duduknya adalah sopan. Fadorban mak'ulun mutlakun dalla biwa. Pengaruh apa ini? Bukan pengaruh gara itu. Oh, biasanya ada pakai itu. Hah? Nah, coba dulu. Kenapa dilepas? Ini aja kalau nggak selesai. Hah? Oh, gitu. Nah, fa darban, maka darban, jadi darban maf'ulun mutlaqun dalla, maf'ul mutlak yang menunjukkan biwasitati wasfihi, dengan perantaraan penyifatannya, ya, alladhi ba'dahu, yang datang setelahnya, dengan perantaraan penyifatan yang datang setelahnya. Ya, ada na'at, ada wasf, yaitu na'at, sifat yang mengikuti setelahnya, wa huwa syadidan, yaitu syadidan. Ya, dengan perantaraan na'at yang datang setelahnya, bi wasifati wasfil ladzi ba'dahu huwa syadidan. Ya, ini ringkasnya apa? Singkatnya, dengan perantaraan na'at. Ya, dengan perantaraan na'at, sifat yang datang setelahnya, menunjukkan apa? Ala naw'id darbi. Menunjukkan jenis pukulannya. Alladhi waqa'a ala Zaid. Yang terjadi atas Zaid. Wa annahu kana syadidan. wa annahu, dan bahwasanya pukulan itu kana syadidan, merupakan pukulan yang keras. Naam, jadi di i'rab saja darabtu zaidan darban syadidan. Naam, di i'rab dulu. Endaman. Rampung semuanya. Tafadhal. Duduk aja kalau ada ini. Nah. Darabtu zaidan darban syadidan. Daraba fi'lul mudhari'un. Menghadap ke sana aja. Biar. Daraba. Mundur ilaih. Dar. Binun ala sukuni. Bistikhalihi bidomir rafin mutaharrik. Wata'u dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fi'l wa alamatu nasbihi al fathah dhahirah ala akhirih. Darban maf'ulun mutlaqun mubayyinun linawwihi linawwil 'amili. Mansubun dhahirah ala akhirih. Shadidan mansub mithlu wa lamatu nasbir fatadzur itu ala akhirih. Tayyib, jalastu fi ad-dars julus al-mu'addabi. Jalastu fi ad-dars julus al-mu'addabi. Jalastu fi al-madin mabni ala al-hamdi wa as-sukun li ittisalihi bi dawmi rafi'in mutafarriq. Wata'u dhamir muttasil mabni ala al-hamdin ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Fi harfu jari mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Adarki ismu majrur bihi ala majrihi kasatu dhahir ala akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Julusa mubayyinu li naw'i 'amilihi. Wa huwa jalastu masubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathu dhahir ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-Mu'addabi mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tayyib, ahsanta. Wa mithluhu wa mithluhu min at-tanzili qawluhu jalla dhikruhu. Semisal dengannya atau contohnya ya, contohnya dari Quran yang turun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang agung sebutannya jalla dhikruh, yaitu udhkurullaha dhikran kathira. Naam, udhkurullaha dhikran, masdarnya dhikran, diberi na'at kathiran. Ya, rampang irohnya. Ayo damah. Ya, sudah rampung semua. Sudah semua. Sudah ya. Abdurrahman sudah? Sudah? Enggak mau i'rab ini? Coba di i'rab ini. Udhkurullaha dhikran kathira. Nah, nanti dibantu. Antum harus berani mengi'rab semuanya. Nanti kalau tersanggup nanti dibantu ya. Karena butuh latihan. Udkuru. Anda sebutkan artinya ya. Udkuru. Hendaknya kalian, ya kan? Hendaknya kalian berzikir ya kepada Allah. Udkurullaha dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Ah gitu. Ilu amrin. Ayo. Fil amr. Nun. Ala hadzin nun. Ya, mabni ala hadzin nun. Tayyib. La mahalla min al-i'rab. Kemudian wal wawu dhamirun muttasilun. Ya, dhamirun muttasilun wal jama'ah mabniun ala alif. La, udhkuru mabniun ala ala sukun. Fi Fa'il. Allahu. Alif. Al-alif. Istilah kanaba al-alif. Fariqah. Tayyib. Sudah. Allah. Lafzul jalala Allah. Maf'ulun bih. Wa alamatu nasbih. Mansubun. Sebetul mansubun bil. Bil. Bil fi'li. Nah, sekarang dikron. Ini sedang kita pelajari sekarang. Udhkurullah dikron, ya. Ful mudlak. Jenisnya al-mubayyin. Dijelaskan begitu. Maful mudlak. Al-mubayyin li. Li naw'i. Amilih. Irobnya? Mang? Wa alamat nasbi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Baik, tersisa kafira. Wafun ilaih. Kafiran? Sama di atas. Zikran kafiran. Zikran kafiran. Coba dipikirkan. Kafiran. Apanya zikran? Sifatun na'at. Baik. Sifatun. Wa mansubun mithlu. Sifatun li kafiran. Gitu. Sifatul mansub alamatnya di al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Baik. Kita lanjut. Jadi intinya kalau mengiram itu jangan kaget ketika melihat kalimat, ya. Yang penting sudah kenal mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr, mana isim, nanti bedakan tinggal di i'rab ini mabni. Ya, dan seterusnya, ini fi mahalli ish. Nah, itu memang harus dikenali itu. Nah, sehingga terbiasa. Makanya kita harus mengi'rab terus, latihan. Tanpa latihan gak bisa. Nah. Wajulusa. Penjelasannya ini sekarang dari atas. Nah, jadi ini sekarang wa mithluhu, semisal dengan contoh darabtu zaidan darban syadidan. Ini wa mithlu ini kan tadi baru menjelaskan fa darban maf'ulun mutlaq dalla ila akhirihi. Ya, kemudian wa mithluhu, yakni semisal dengan contoh darabtu zaidan darban syadidan, semisal dengan itu udhkurullah dzikran katsira. Semisal dengannya dalam hal apa? Dalam hal masdarnya diberi apa? Untuk menunjukkan bahwa maf'ul masdar maf'ul mutlaq itu mubayyin li na'amilihi, caranya dengan diberi apa? Diberi na'at. Diberi wasf, itu maksudnya. Jadi dzikran katsira. Dorban syadidan. Jadi syadidan na'at terhadap dorb, kathiron na'at terhadap dikron. Itulah yang dengan perantaran na'at itulah menjelaskan na'at amilihi. Itu maksudnya. Nah, ada contoh yang kedua lain lagi. Jelas tufid darsi julus al-mu'addabi. Ini sudah bukan al-mu'addabi, bukan na'at. Nah, ini jelaskan sekarang. Wajulusa maf'ulun mutlakun dalla maf'ul mutlak yang menunjukkan biwasitatil mudhafi ilaihi, dengan perantaraan mudhaf ilaih alladhi ba'dahu, yang datang setelahnya wa huwa al-mu'addabi, yaitu al-mu'addab. Jadi dengan perantaraan mudhaf ilainya menunjukkan, ya, hay'ah yang diinginkan, yaitu menunjukkan jenis amilnya. Nah, ala naw'il julus. Naam, dalla ala naw'il julus, menunjukkan jenis ya duduknya, model duduknya. Alladhi hasala minal fa'il, yang muncul bersumber dari al-fa'il. Wa annahu kana dan bahwasanya julusnya adalah annahu kana julu. Bagaimana bacanya ini? Annahu kana julusu atau julusa? Annahu kana julusu atau julusa? Julusa. Khobarka? Kana. Annahu kana julusa muaddabin. Nah. Mana isim kananya? Ini praktek diselip-selipkan ya. Mana isim kananya? Dhamir mustatir. Huwa. Kembali ke al-julus. Julus. Takdirul kalam. Wa annahu kanal julusu julusa muaddabin. Gitu. Ya. Baca kitab seperti itu. Nah. Wa mitluhu. Semisal dengan contoh ini. Yakni menunjukkan nau amilnya dengan perantaraan mudhaf ilaih min al-kitab al-aziz qawluhu jalla qudratuh, ya, dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang agung, ya, yaitu firman Allah taala jalla qudratuhu, yang maha tinggi kekuasaannya, yaitu fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Fa'akharnahum akhdha azizin muqtadir. Lihat. Ya. Kenali kalimatnya. Akhad. Kenal ini fi'il madhi ya. Akhadna. Itu fa'ilnya. Akhadnahum. Maful bihinya. Ya kan. Kemudian akhdha. Inilah maful mutlaknya. Karena masdar. Akhadha ya kan. Naam. Mudhaf azizin mudhaf ilaih. Dan seterusnya di i'rab langsung. Tafadhal. Adapun alfa di sini sesuai kalimat sebelumnya, berarti disebutkan atifah ya. Nah. Fa'aghadnahum akhdha 'azizin muqtadir. Alfa fa atifah mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min i'rab. Aghadnahum aghad fi'lun madin. Mabniun ala sukun litisalihi bidhamiri rafin mutaharrik. Masuk gak? Baik. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'ilin. Falha. Dhamirun muttasilun mabniun ala al-dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Al-mim alamatu jam'i dhukur. أخذ مصدر مطلق مبين مصدر ايش طيب أخذناهم منصوب ايوه منصوب بال ظاهر على آخره وهو مضاف. Majrurun alamatu jarrihi al-kasratu dhahir ala akhirihi wa muqtadir. Muqtadir. Na'tun li'azizin wa mafudi mafudun mithlu. Aywa. Aliran Kufa ini. Nah. Baik. Sudah ya, yang kedua sudah. Naam. Al-thalithu yang ketiga. Al-mubayinu li'adadi amiri. Al-mubayinu li'adadi amiri. Yang menjelaskan jumlah amilnya. Ya. وهو الذي يدل على مرات وقوع الفعل, yaitu Alladhi itu yang menunjukkan ala marrat. Ya. Marrat berapa kali gitu. Nah, uku'il fi'li terjadinya fi'il. Jadi berapa kali fi'il itu terjadi. Nah, nahu darabtu darbatan. Berapa kali ini? Aku telah memukul darbatan. Satu kali. Au darbatain atau dua kali. Au darabatin atau berkali-kali. Bertubi-tubi. Nah. Nah. Fakullun min darbatan wa darbataini wa darabatin. Masing-masing dari kata ini, ya, maf'ulun mutlaq dalla ala adadi wuku'il fi'li, menunjukkan jumlah, ya, berapa kali terjadinya fi'il. Wa annahu kana marratan, bahasanya wa annahu kana marratan. Nah, dan bahasanya itu terjadi satu kali pada darbatan, au marrataini pada darbatain, au marrat pada darabat. Nah. Wa mithluhu. Nah, di'rab dulu ya. Darabtu darbatan au darbatain au darabat, di'rab semuanya. Di'rab semuanya, au-nya au atifah kan? Ya. Hah. Andama. Man yaqulu ana? سرعة تفضل ضرب في الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك فاعل مرفوع بالفعل وعلامة التاء atta darabtu atta ah ingat itu pelajaran domir-domir di domair itu yang sebenarnya. Nah, darabtu tenang nah baik ayo si fa'il baik ha darbatan bayin li adadi amilihi. Aywa. Wa darba. Mansubun bil fi'li. Al fathah zahir ala akhirih. Tayyib au atifah. Tayyib darbatain. Mubayin li adadihi amilihi. Mansubun bil fi'li wa alamatun nasbihi al ya. Au atifah darbatin di sini na'am jadi darbatain katakanlah darabtu darbatain gitu ya darabtu darbatain katakan kalau kita i'rab au atifah berarti darbatain itu ma'tuf ala darba na'am katakanlah darabtu darbatain na'am jadi darbatain maf'ul mutlak mansubun bil fi'li alamatun nasbihi itu alia aliannahu ismul muthanna wan nun ha wan nun iwadu anit tami fi isim mufrad fi ismil mufrad tayyib darabatin sama jadi darabtu darabatin maf'ul mutlak madha mubayyin li adadi amili mansubun bil fi'li alamatu nasbihi madha kasrah niabatan li annahu jama' muannats salim tayyib terakhir wa mithluhu semisal dengan contoh ini ya min kalamil bari dari naam ucapan Al-Bari, Tuhan kita, ya, yang Maha Pencipta, Jalla wa'ala, yang Maha Mulia, Maha Agung dan Maha Tinggi, Qawluhu Subhanah, Fadukkata dakkata wahida, Wahumanatil ardu wal jibalu, Fadukkata dakkata wahida. Kemudian keduanya dibenturkan satu kali. Yakni dihancurkan satu kali. Naam. Irobnya nanti aja ya. Dukkata dakkata wahida. Naam. Tak tadi, barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.